Mitra bisnis pernyataan Gayus Tambunan yang berniat menjadi staf ahli penegak hukum, bahkan staf ahli KPK dengan janji dalam 2 tahun Indonesia bakal bebas korupsi, mengundang pertanyaan, hingga pernyataan dari berbagai kalangan. Di sisi lain, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, publik sebaiknya tidak menseriusi tawaran Gayus, lantaran Gayus telah diputus bersalah meski vonisnya masih menyisakan nuansa politis, hingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa latar belakang Bapak menilai kasus Gayus bernuansa politis? Kasus Pak Hasyim, atasannya Gayus, seperti itu gitu ya. Terus nanti atasannya lagi, teman-teman atasannya semua. Kan sebetulnya bisa diproses ya, mau sekarang dilakukan pembuktian terbalik. Kalau pembuktian terbalik itu bisa diberlakukan apapun alasannya, alasan hukumnya, dasar hukumnya, saya nggak ngerti gini. Ini kan saya bukan lawyer, bukan ahli hukum, tapi kalau sudah diperintahkan presiden dengan pembuktian terbalik, soalnya berarti kan untuk kasus-kasus yang lain, untuk pejabat-pejabat yang lain bisa dilakukan, suruh membuktikan gitu. Pegawai-pegawai itu rekeningnya di mana aja, asetnya di mana aja, kan kayak gitu. Nah, itu sudah menjadi keputusan politik. Tapi Pak Her, bukankah seharusnya hukum di atas segalanya, bahkan di atas kepentingan politis? Hukum itu adalah produk politik. Karena undang-undang itu adalah kasus konsensus politik di DPR. Nah, hukum diperlakukan dalam lingkungan politik dan hukum menentukan proses dan produk politik. Jadi nggak bisa dipisahkan. Itu bisa dipilah, tetapi tidak terpisah gitu. Karena hukum melahirkan proses-proses produk politik dan sebaliknya hukum itu sendiri hasil dari proses politik. Karena hukum itu dari mana? Ya dari peraturan perundang-undangan di DPR kan, dan turunan berikutnya, semua kan keputusan politik di DPR. Nah, jadi nggak bisa ini dipisahkan, dipilah-pilah bisa, dan harus. Tetapi contoh nih, orang minta persamaan di depan hukum. Nah, kalau persamaan di depan hukum, maling 1.000 dengan maling 1 miliar, itu ancaman hukumannya sama. Artinya apa? Kalau diminta adil dalam pengertian hukum itu berlaku sama, yang maling coklat, yang maling asam seharga 30.000 diancam hukuman sama beratnya dengan yang maling 1 miliar, ya katanya disuruh sama di depan hukum, adil gitu. Nah, kalau itu melanggar hati nurani kita, ya itu kan sudah bukan hukum lagi gitu, karena katanya hukumnya harus berlaku sama gitu. Salah hukumnya, kalau begitu harus dibedakan. Nah, kalau salah hukumnya, siapa yang salah? Ya produk politiknya kan, hukum kan produk politik gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.